rindu maju nuju ku terukara ngo cirem cirem kalbi yang si darang darang mama ngate ta alena de ngo mama de lanang rata penina ngo cambang kepeingan na isampa kepeingan na mamang lah gelah ateta mamang lah gelah ulah kami doaginku melehegi nakan basku di naginku enggo melume pagi ijuma aginku keripan wili gengken melebe aginku gengken melebe mamang ateta mamanglah gelah ateta mamanglah gelah kepeinganna isampa kepeinganna mamanglah gelah ateta mamanglah gelah melihekinnya aginku de lalitna erdakan ningan aginku beras no keri tutikan ningan aginku membak bertiga ninggal penggo membang bertiga mamang ateta alena de